Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa'ina asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umur muhdathatuha fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum. Di malam hari ini ba'da isya kita akan lanjutkan insyaallah taala kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah sampai hadis yang ke-129. Dan sudah kita dengarkan bersama syarahnya atau penjelasannya. Maka di malam hari ini kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis 130. Betul ya? Sampai situ ya. Nah. Naqra qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala babul ihsani ilal barri wal fajir. Bab berbuat baik kepada orang yang baik, begitu pula orang yang fajir, yaitu orang yang jelek, yang memiliki perilaku atau akhlak yang tidak baik. Dari judul bab ini kita bisa mengetahui bahwasanya di antara bimbingan syariat Islam itu adalah berbuat baik kepada siapapun. Baik kepada orang yang baik kepada kita, yang suka membantu kita, suka menolong kita. Begitu pula berbuat baik kepada orang yang bersikap kurang baik kepada kita. Ya, syariat Islam membimbingkan kita untuk berbuat baik kepada orang tersebut walaupun dia tidak berbuat baik kepada kita. Kita baca hadisnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullah haddatsana al-Humaidi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Salim ibnu Abi Hafsah an Munzir al-Thawri an Muhammad bin Ali bin al-Hanafiyah. Ketika menyebutkan ayat hal jazaul ihsani illal ihsan, Muhammad bin Ali bin al-Hanafiyah ini cucu dari Ali bin Abi Talib, cucu dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika menjelaskan tentang firman Allah hal jazaul ihsani illal ihsan, tidaklah balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula. Dibalasan untuk kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa. Qala, beliau berkata rahimahullah, siapa yang berkata di sini? Muhammad bin Ali ibnul Hanafiyah. Hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Ayat ini tercatat dimaksudkan dengannya adalah orang yang baik, begitu pula orang yang fajir, orang yang jelek. Kita akan baca syarah dari hadis ini atau riwayat ini, asar ini. Adapun derajat sanadnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarah dari athar ini. Qala asy-syarih asy-syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, al-ihsanu ala a'la martabatin min maratibid dinil islami. Riwayat ini atau athar ini menyinggung tentang apa? Tentang al-ihsan dalam Islam. Al-ihsan itu merupakan salah satu tingkatan dari tingkatan agama. Dijelaskan oleh syarih bahwasanya tingkatan al-ihsan merupakan salah satu martabah, yaitu salah satu tingkatan dari tingkatan-tingkatan yang ada di dalam agama Islam. Idh inna maratibad dinil Islam thalathun. Karena sesungguhnya tingkatan-tingkatan agama Islam di dalam Islam itu, tingkatan-tingkatan agama itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan al-Islam. Tingkatan yang kedua, tingkatan al-Iman. Dan tingkatan yang ketiga adalah tingkatan al-Ihsan. Fal-Ihsanu a'laha qadran. Maka tingkatan al-Ihsan dalam agama itu adalah tingkatan yang tertinggi. Tingkatan yang paling tinggi. Inilah tingkatan agama yang sesuai dengan nas syar'i. Tingkatan agama yang sesuai dengan dalil yang sahih. Adapun pembagian tingkatan agama yang tidak berdasarkan dalil yang sahih atau nas syar'i yang sahih, maka tingkatan-tingkatan seperti itu tidak ada dasarnya. Misalnya sebagian orang ada yang membagi agama menjadi tingkatan hakikat ma'rifat. Ya, atau tingkatan syariat, hakikat dan ma'rifat. Kalau masih tingkatan syariat, masih wajib menjalankan kewajiban-kewajiban syariat berupa larangan maupun perintah. Yang diperintahkan dalam syariat wajib dikerjakan. Yang dilarang dalam syariat wajib ditinggalkan. Itu kalau masih tingkatan syariat. Kalau sudah naik tingkatan ma'rifat atau hakikat, maka saqata at-taklif, kata mereka. Sudah tidak berlaku lagi hukum syariat. Jadi kalau sudah masuk naik ke tingkatan ma'rifat hakikat, boleh melakukan perkara-perkara yang haram. Nah, ini seringkali pembagian tingkatan dalam agama yang seperti ini terjadi pada kaum sufiyah yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Adapun yang didukung oleh dalil yang sahih, dalil yang benar adalah ini, tingkatan Islam, iman dan ihsan. Berdasarkan hadis apa? Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana suatu ketika saat Rasulullah dan para sahabat sedang bermajelis, tiba-tiba datang seorang pria yang disifati pria tersebut syadidu bayadith thiyab, syadidu sawadish sya'ar, yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat bekas-bekas safar. Wala ya'rifuha wala ya'rifuhu minna ahad. Tapi disebutkan oleh para sahabat, tidak ada satupun dari kami yang mengenal orang itu. Ya, jadi ada orang datang ketika Rasulullah dan para sahabat sedang bermajelis, tiba-tiba ada orang datang yang sifatnya seperti tadi. Tidak ada satupun yang mengenal siapa orang itu. Biasanya kalau orang yang tidak dikenal, itu mungkin dari wilayah lain atau dari daerah lain datang ke tempat tersebut. Tapi biasanya terlihat ada bekas-bekas safar habis berpergian jauh. Tapi orang ini tidak ada tanda-tanda bekas bepergian jauh. Yang mana di akhir hadis ternyata Rasulullah menyebutkan pria tersebut adalah Jibril alaihissalam. Jibril yang menjelma berubah bentuk menjadi seorang pria, dan ini semua adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tersebut Jibril alaihissalam Allah perintahkan untuk apa? Untuk mengajarkan agama kepada para sahabat, kepada umat. Dengan cara apa? Dengan cara tanya jawab dengan Rasulullah. Karena setelah dia datang mendekat ke Rasulullah, dia duduk, ya, mendekatkan lututnya ke lutut Rasulullah. Dan kemudian dia, yaitu Jibril alaihissalam, meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah dan bertanya, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Kemudian dijawab Rasulullah. Setelah itu bertanya lagi tentang iman. "Wa mal iman?" Apa itu iman? Dan yang terakhir bertanya tentang al-ihsan. "Wa mal ihsan?" Nah, dari sinilah para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya agama itu terdiri dari tiga tingkatan ini tadi. Karena Jibril bertanya mulai dari tingkatan yang terendah, Islam dulu. Dijawab Rasulullah. Setelah dijawab, bertanya tentang tingkatan yang berikutnya, tingkatan al-iman. Dijawab Rasulullah. Dan yang ketiga adalah tingkatan yang tertinggi, itu tingkatan ihsan. Ya. Barakallahu fikum. Maka sebagaimana disebutkan oleh syarih di sini, fal ihsanu a'laha qadran. Tingkatan ihsan itu tingkatan yang tertinggi. Yang mana dalam hadis tersebut dijelaskan ketika Rasulullah ditanya, "Wa mal ihsan?" Apa itu tingkatan ihsan? "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Itu makna ihsan. Tingkatan atau derajat ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ketika beribadah, dia seolah-olah sedang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sholat, ketika dia berdiri, takbir, membaca Al-Quran, dia seolah-olah berada di hadapan Allah. Dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَكْ. Tingkatan ihsan juga ada dua tingkatan. Jadi ihsan itu tingkatan yang tertinggi dalam agama. Ihsan itu sendiri terbagi menjadi dua tingkatan. Tingkatan yang tertinggi dari al-ihsan adalah yang pertama tadi. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Tingkatan yang di bawahnya, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Ketika seorang hamba tidak bisa mencapai tingkatan itu, beribadah seolah-olah melihat Allah, maka dia sesungguhnya Allah melihatmu. Itu merasa diawasi. Inilah yang disebut dengan muraqabatullah. Selalu merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan al-ihsan. Dan ini merupakan al-ihsan fi ibadatillah. Yang dimaksud dengan al-ihsan di dalam peribadatan kepada Allah. Di sana juga ada ihsan yang ditujukan kepada makhluk. Kepada sesama makhluk, sesama hamba Allah. Yaitu berbuat baik kepada makhluk. Jadi ihsan juga ada dua jenis. Ihsan yang disyariatkan dalam Islam, dalam agama Islam ini, ada dua jenis. Ihsan fi ibadatillah, di dalam beribadah kepada Allah, yang sebagaimana dijelaskan tadi ada dua tingkatan juga. Dan ihsan ilal makhluk, atau al-ihsan ila ibadillah. Berbuat baik, berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah, sesama makhluk. Qala syarih rahimahullah, waqad amarallahu azza wa jalla bihi. Dan Allah telah memerintahkan di dalam Al-Quran untuk berbuat ihsan. Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Perintah, wa ahsinu, berbuat ihsanlah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang muhsin. Muhsin itu fi'il, isim fa'il dari ihsan. Jadi fi'ilnya ahsana, fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya yuhsinu. Masdarnya ihsan. Pelakunya, isim fa'ilnya muhsin. Ya, jadi kalau ada orang namanya muhsin, itu harapannya orang tersebut ya bisa mengamalkan al-ihsan. Al-ihsan itu perbuatannya. Ya, al-ihsan itu perbuatannya. Wa wa'ada ahlahu bin nasri wa ta'yidi. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pertolongan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi Allah berjanji telah memberikan janji bagi orang-orang yang berbuat ihsan, Allah akan senantiasa bersama dia. Allah akan senantiasa menolongnya. Allah akan memberikan jalan keluar ketika dia mengalami kesempitan. Allah akan menolong dia menghadapi musuh-musuhnya. Ini ketika seorang hamba sampai pada tingkatan ihsan. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, serius, berupaya, mengeluarkan jerih payah untuk menempuh jalan keridhaan kami, maka pasti akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan keridhaan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Kebersamaan Allah di sini dijelaskan para ulama adalah ma'iyah khasah, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus, yang khusus hanya Allah berikan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang beriman. Kebersamaan Allah yang hanya Allah berikan kepada wali-walinya, kepada wali-wali Allah, yaitu hamba-hamba yang Allah cintai. Sehingga ketika Allah bersama hamba yang dia cintai, maka itu mengandung makna apa? Pertolongan Allah akan selalu menyertainya. Perlindungan Allah, penjagaan Allah akan senantiasa menyertai hamba tersebut. Tapi syaratnya apa? Syaratnya hamba tersebut harus mencapai tingkatan ihsan tadi. Maka Allah akan senantiasa bersamanya. Ai innallaha ma'ahum binasrihi wa ta'yidihi wa tawfiqihi wa i'anatihi lahum ala kulli khairin wa birrin wa taqwa. Makna Allah senantiasa bersama orang-orang yang berbuat ihsan, maksudnya adalah Allah akan senantiasa bersama mereka dengan pertolongannya, dengan dukungan dari Allah, taufiknya, dan pertolongan Allah kepada mereka, bantuan Allah kepada mereka untuk meraih segala kebaikan dan ketakwaan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, inna allaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah mencatat perbuatan ihsan pada segala sesuatu. Jadi pada setiap amalan itu ada tingkatan ihsannya. Fal ihsanu yasduru minal mu'minin ilan nas wa ila sa'iril makhluqati ala ikhtilafi tabaqatin nas wa sa'iril khalq. Maka perbuatan ihsan itu dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Perbuatan ihsan itu ditujukan kepada manusia, sesama makhluk. Ya. Bisa berbuat ihsan kepada manusia, kepada sama manusia. Berbuat ihsan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Memberikan ihsan, perbuatan ihsan kepada kaum fuqara wal masakin. Perbuatan ihsan juga bisa ditujukan kepada selain manusia. Kepada binatang, kepada hewan juga disyariatkan untuk berbuat ihsan kepada binatang. Inilah diantara bukti keindahan syariat Islam. Karena dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, ya, bahwasanya Allah telah menentukan perbuatan ihsan pada segala sesuatu. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الذِّبْحَ. Maka jika engkau menyembelih binatang, maka berbuat ihsanlah ketika menyembelih. Bagaimana bentuk berbuat ihsan ketika menyembelih? Tajamkan pisau yang akan dipakai untuk menyembelih. Karena dengan tajamnya pisau itu akan lebih meringankan hewan yang disembelih tadi. Berbeda ketika pisaunya tumpul, tidak tajam, itu akan menyiksa hewan tersebut. Ya. Maka Islam sangat memperhatikan sisi ini. Berbuat ihsan itu pada semua sisi. Ya, bisa dilakukan pada semua sisi, baik kepada sama manusia maupun kepada selain manusia. Kama yasduru ila ahlil bir wa hum ahli ta'ah wa hum ahli ta'ah lillahi wa li rasulih bal waliman indahu mukhalafatun bidawati ilal khair. Jadi berbuat ihsan, berbuat baik sebagaimana judul yang disebutkan oleh muallif di sini oleh Imam Al-Bukhari, berbuat ihsan kepada orang yang baik maupun orang yang jelek. Berbuat ihsan kepada orang yang baik itu perkara yang wajar, perkara yang lumrah. Orang baik, ya dibalas dengan kebaikan. Tapi ternyata dalam syariat Islam juga membimbingkan apa? Berbuat ihsan kepada orang yang jelek. Bagaimana bentuknya? Dijelaskan oleh syarih di sini. Bahkan berbuat ihsan juga bisa ditujukan kepada orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang melakukan mukhalafat, pelanggaran-pelanggaran syariat agama. Dengan cara apa? Berbuat ihsan kepada mereka, bidakwatihi ilal khair. Dengan mendakwahi mereka untuk kembali kepada kebaikan. Wa ila salihil amal. Mengajak mereka dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, supaya mereka melakukan amalan soleh. Ya. Orang yang berbuat maksiat, kita dakwahi. Orang yang tidak pernah sholat, kita jelaskan kepadanya tentang kewajiban sholat. Kita ajak untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ini termasuk perbuatan ihsan. Jadi berbuat baik itu tidak hanya dengan harta, tidak hanya dengan memberi sesuatu yang sifatnya materi, tidak. Ya. Berbuat ihsan itu juga bisa dengan cara apa? Dakwah. Mengajak manusia kepada kebaikan itu juga merupakan ihsan. Wa tahdhiruhum minasyarr. Ya, ini sangat penting. Berbuat ihsan itu tidak hanya juga dengan mengajak kebaikan, tapi dengan melarang dari kemungkaran itu juga ihsan. Kita melihat orang lain berbuat mungkar, pelanggaran syariat, maka bentuk ihsan kita kepada dia caranya apa? Melarang dari kemungkaran itu, atau kita peringatkan orang tersebut dari kemungkaran, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, ya. Syariat melarang yang demikian ini, disebutkan dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini ihsan, ini diantara bentuk ihsan. Wa idh kana al-amru kadhalik fal-'amalu bil ihsan ila jami'i tabaqatin nas walakin la yaqumu bihi illa man 'indahu 'ilmun bi martabati al-ihsan wa ma yatarattabu 'alayhi min al-jazaa' al-hasan min Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kesimpulannya, ihsan itu bisa ditujukan kepada semua golongan manusia. Akan tapi tidak bisa melakukan hal ini kecuali orang yang memiliki ilmu tentang cara berbuat ihsan tadi. Dan tidak akan bisa seseorang tergerak hatinya untuk berbuat ihsan kecuali orang-orang yang memahami betul bagaimana balasan ihsan, balasan yang besar yang Allah siapkan bagi orang yang berbuat ihsan. Wa huwa fi kulli syai'in wa fil haditsil madzkur. Ya, sebagaimana hadis yang disebutkan di atas tadi. Berbuat ihsan kepada binatang. Rasulullah bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menentukan perbuatan ihsan, meletakkan perbuatan ihsan pada segala sesuatu. Wa idza qataltum fahsinul qitlah. Jika engkau menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fahsinud dzibhah. Ya. Jika engkau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika engkau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian jika ingin menyembelih, tajamkan pisaunya, tajamkan belatinya, sehingga dan tenangkan hewan tersebut. Ini di antara adab ketika akan menyembelih. Di antara bentuk ihsan ketika akan menyembelih binatang yang akan disembelih dengan cara ini. Pisaunya dipertajam dan hewan itu sebelum disembelih ditenangkan. Ya, ditenang gitu ya. Dielus-elus pundaknya biar tenang. Jangan dibuat kalut dia atau stres. Di antara bentuk apa? Menenangkan hewan itu apa? Ketika mengasah pisau jangan di depan hewannya. Dan jangan menampakkan pisau itu di depan matanya, sembunyikan pisau itu. Baru ketika akan disembelih baru keluarkan. Kalau sebelum disembelih hewan itu sudah melihat pisau, dia akan stres karena dia paham dia akan mati. Ya. Maka di antara bentuk menenangkan hewan sembelihan adalah dengan cara itu, ya, tidak mengasah pisau di depan matanya. Barakallahu fikum. Qala syarih rahimahullah, inna hadhil umur minal ihsan. Maka yang demikian ini termasuk bentuk ihsan. Fama baluka bi muamalatil muslimin. Ya. Kita lihat bagaimana di dalam hadis ini kita disyariatkan untuk berbuat ihsan kepada binatang. Kalau kepada binatang saja disuruh ihsan, apalagi kepada manusia terlebih lagi, ya. Maka di sini kita bisa mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang teroris, Khawarij, ISIS dan yang semisalnya. Ya, ketika mereka membunuhi dan membantai manusia, kaum muslimin bahkan yang mereka bantai. Ketika membunuh pun dengan cara yang keji, dengan cara yang sadis. Maka ini sama sekali bukan tuntunan Islam. Sangat jauh dari tuntunan Islam. Ada di antara mereka yang ketika membunuh dengan cara dibakar dan sebagainya, ya. Ada yang macam-macam caranya, ya. Dengan cara yang sadis. Maka yang demikian ini sekali lagi bukan dari tuntunan Islam. Innaha aula bi an takuna 'alal ihsan wa bil ihsan, ya. Maka bermuamalah kepada manusia itu harus dengan cara ihsan. Famin aslafil ihsan fi muamalatihi ma'a rabbih. Dan tentunya ihsan yang paling diutamakan adalah ketika bermuamalah berhubungan dengan Rabb, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ihsan kepada, berbuat ihsan ketika bermuamalah berhubungan dengan Allah, bi iqamati faraidihi wa wajibatihi, yaitu dengan menegakkan kewajiban-kewajibannya. Apa yang Allah wajibkan dikerjakan. Wa taqarraba ilaihi bil mustahabbat, mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang disunnahkan. Wa tarkil muharramat, dan menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan. Kullu dhalika minal ihsan. Ini semua termasuk perbuatan ihsan, yaitu ihsan di dalam berhubungan dengan Allah. Wa amalan nasa bil ihsan ala ikhtilafi tabaqatihim. Bergaul dengan manusia dengan cara yang ihsan pula. Dengan cara yang ihsan tergantung kondisi manusia. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala yujazihi fid dunya wal barzah wal akhirah kama wa'ada wa wa'duhul haqq. Dan Allah akan membalas perbuatan ihsan itu di dunia, ya. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Di dunia balasan kebaikan akan Allah berikan di dunia. Balasannya apa? Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang berbuat ihsan, akan ditolong, diberikan taufik, diberikan bantuan, dilepaskan dari segala bentuk kesempitan. Di alam barzakh pun akan Allah balas perbuatan ihsan itu, dilapangkan kuburnya, ya, ditampakkan kepadanya kenikmatan yang akan dia rasakan di jannah, dibukakan pintu surga, pintu jannah dibukakan ketika dia masih di alam barzakh. Ini diantara bentuk balasan ihsan dari Allah kepada muhsinin. Terlebih lagi di akhirat nanti, balasannya akan Allah sempurnakan. Sebagaimana yang telah Allah janjikan dalam surat Al-Ankabut tadi, ayat yang ke-69. Wa inna allaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang berbuat ihsan. Wa man kana allahu ma'ahu fa innahu la yadhi' la fid dunya wala fil barzakh wala fil akhirah. Barang siapa yang Allah senantiasa bersamanya, maka dia tidak akan terlantar selama-lamanya, baik ketika di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Demikian syarah atau penjelasan dari atsar ini. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Bab yang baru, qala al-imamul Bukhari rahimahullah, babu fadli man ya'ulu yatiman. Bab keutamaan orang yang mengurusi anak yatim. Ya, kita masuk ke pembahasan baru, judulnya keutamaan seorang yang mengurusi anak yatim. Anak yatim dalam syariat, yang dimaksud dengan anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati bapaknya. Anak yang kehilangan bapaknya, karena bapaknya telah meninggal. Dan anak tersebut belum masuk usia balig. Jadi kalau sudah masuk usia balig, bukan yatim lagi namanya. Yatim itu ketika anak tersebut ditinggal mati, ayahnya masih dalam keadaan belum balig. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Thawr ibn Zaid an Abil Ghaith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bahwasanya Nabi bersabda, as-sa'i alal armalati wal masakini kal mujahidi fi sabilillahi. Orang yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan armalah. Armalah ini janda-janda wanita yang ditinggal mati suaminya, atau juga kerabat perempuan yang dimiliki oleh seseorang, ya, barang siapa atau seorang yang berupaya untuk mengurusi dan memenuhi kebutuhan armalah, janda-janda wanita atau kerabat perempuannya, wal masakin, dan orang yang berupaya untuk mengurusi dan memenuhi kebutuhan orang-orang miskin, permisalannya di sisi Allah adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ini kedudukan orang yang beramal amalan ini tadi, yaitu mengurusi janda-janda wanita dan orang-orang miskin. Dia bekerja mencari uang, mencari penghasilan. Penghasilannya dia pakai untuk membantu janda-janda wanita yang tidak punya, ya, atau tidak memiliki penghasilan, atau yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Begitu juga orang-orang miskin. Orang yang seperti ini mendapatkan pahala seperti kedudukan mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Wa kalladhi yasumun nahara wa yaqumul laila. Pahala yang akan didapatkan seperti orang yang berpuasa di siang hari dan melakukan sholat di malam hari, yaitu qiyamul lail. Pahala yang besar, ya. Sangat jarang seorang bisa konsisten tiap hari puasa, tiap hari sholat malam. Nah, kalau orang melakukan amalan ini, mengurusi janda, mengurusi orang-orang miskin, termasuk di dalamnya anak yatim juga. Ya, di sini tidak disebutkan, di dalam lafaz hadis ini tidak disebutkan kalimat yatim. Tapi nanti akan dijelaskan oleh syarih pula, yatim atau anak yatim juga tercakup dalam hadis ini. Maka orang yang mengurusi anak yatim, janda-janda, dan orang-orang miskin mendapatkan pahala seperti mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, dan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa di malam hari dan sholat di malam hari. Kita akan baca syarahnya. Qala Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, min mazaya dinil Islam kathratul ujuri 'alal 'amalil qalil. Di antara keistimewaan agama Islam adalah banyaknya pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beramal, walaupun amalan itu kecil. Ya, di antara keistimewaan agama Islam adalah banyaknya pahala yang Allah berikan. Amalannya kecil tapi pahalanya besar, ya. Sebagaimana di dalam disebutkan dalam beberapa hadis tentang beberapa amalan, di antaranya tentang amalan sholat 5 waktu. Di antara kedermawanan Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya diwajibkan sholat 5 waktu sehari semalam, tapi pahalanya apa? Pahalanya 50 waktu. Karena ketika Nabi di mi'rajkan menghadap Allah, diberikan syariat tentang sholat, pertama kali syariat sholat itu yang berlaku adalah 50 waktu. Yang Allah tentukan 50 waktu. Tapi kemudian Rasulullah meminta keringanan bagi umatnya. Terus meminta sampai akhirnya diringankan hanya 5 waktu. Tapi pahalanya tetap. Pahalanya tetap 50 waktu. Ini diantara keutamaan dalam agama Islam. Ya. Yang tidak ada pada agama-agama yang sebelumnya. Fahadha as-sa'i 'alal armalah. Di antara contohnya adalah orang yang mengurusi janda-janda, armalah. Yang dimaksud dengan armalah adalah al-mar'ah allati bijanibiha sawa'un faqadat al-zawja am annaha fi janibi waliyyi amriha. Yang dimaksud dengan armalah adalah wanita yang di bawah tanggungannya. Baik wanita tersebut kehilangan suaminya, ditinggal mati suaminya, atau memang wanita tersebut adalah tanggungannya, sehingga dia menjadi wali bagi wanita tersebut. Bisa jadi anak perempuannya, atau saudara perempuannya, ya, atau keponakan perempuannya, dan semisalnya. Misalnya seorang perempuan menikah, ditinggal mati, suaminya meninggal. Selama wanita tadi belum menikah, menjadi tanggungan siapa? Tanggungan walinya. Kalau bapaknya masih ada, bapaknya. Kalau bapaknya sudah meninggal juga, ya, pamannya kalau ada. Paman dari pihak bapak. Kalau tidak ada, saudara laki-lakinya, dan seterusnya. Maka wali-wali si wanita ini tadi, ketika dia berusaha untuk membantu wanita tersebut, menafkahinya, maka pahalanya seperti yang disebutkan dalam hadis ini tadi. Ini merupakan hasungan, motivasi dalam Islam untuk tidak meremehkan kedudukan wanita. Ini diantara bukti bahwasanya Islam memuliakan wanita. Ya. Beda dengan agama-agama lain, wanita dikesampingkan, direndahkan martabatnya. Ya. Adapun dalam Islam, wanita dijunjung tinggi martabat dan kehormatannya, bahkan dihasung. Ya. Para wali untuk mengurusi wanita, disiapkan pahala besar untuk wali wanita yang mengurusi wanita tersebut. Wa huwa yas'a 'alaiha liyu'ammin hajatiha ad-daruriyah. Ya. Di sini ada yang punya anak wanita? Anak perempuan? Banyak ya, ini. Kalau ada yang punya anak perempuan, ini. Perhatikan baik-baik di sini supaya memberikan motivasi untuk semakin bersemangat mengurusi anak perempuan, karena pahalanya besar. Ya. Pahala mengurusi anak perempuan disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya ini. Ya. Tidak disebutkan pahala mengurusi anak laki-laki, enggak ada. Secara umum mungkin ada, tapi kalau anak perempuan disebutkan khusus. Ya. Nanti juga akan disebutkan pada riwayat yang setelahnya. Wa huwa yas'a 'alaiha liyu'ammin hajatiha ad-daruriyah. Maka dia berupaya untuk menanggung nafkah, kebutuhan pokok dari wanita tersebut. Muhtasiban al-ajra indallahi tabaraka wa ta'ala. Dia melakukannya dalam rangka mengharap pahala di sisi Allah. Tapi syaratnya harus ikhlas tadi. Ya. Kalau orang ikhlas itu tidak merasa beban, tidak mengeluh. Ya. Tidak mengungkit-ungkit pemberian yang telah dia berikan kepada wanita tadi. Tapi kalau dia sudah berupaya menafkahi, tapi dia ungkit-ungkit pemberian, batal pahalanya. Ya. Karena itu disebut dengan al-mannan. Orang yang suka mengungkit pemberian, itu batal pahala yang amalan yang telah dia lakukan. Dia berinfak, bersodakoh, memberi nafkah, tapi kalau dia ungkit-ungkit pemberian itu, menjadi batal pahalanya. Waliyadzubillah. Maka syaratnya untuk bisa mendapatkan keutamaan besar ini, pahala besar ini harus ikhlas, muhtasiban, mengharap pahala dari Allah. Bukan karena mencari pujian atau mencari ingin dihormati dan sebagainya. Al-ikhtilafi anwa'il qarabat. Ya, dengan berbagai bentuk hubungan kerabatnya, ya tadi disebutkan, baik anak putrinya atau keponakan putrinya atau saudara perempuannya. Wasa'i 'alal miskin sawa'un min qarabati aw min ghairi qarabati. Begitu pula pahala ini akan didapatkan oleh orang yang juga mengurusi kaum fuqara dan masakin, baiknya masih ada hubungan kerabat ataupun tidak. Yas'a li yu'ammin quwwatahu ad-daruri. Berupaya, berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang pokok. Wa yakfihi mu'natal 'aishi min ma'kalin wa mashrabin wa maskanin biqadri ma yastati'. Yaitu dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makannya, minumnya, tempat tinggalnya, pakaiannya, sesuai dengan kemampuannya. Wa kadzalika yadkhul fi dzalikal aitam. Masuk pula dalam hadis ini adalah anak-anak yatim. Aitam itu bentuk jamak dari yatim. Kama bawwab al-Bukhari, sebagaimana bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa hum ahwajul asnaf ilal inayati bihim. Bahkan anak yatim itu yang paling membutuhkan dibandingkan janda wanita. Sudah dewasa, sudah besar. Atau orang miskin, orang-orang miskin yang sudah dewasa. Anak yatim lebih membutuhkan perhatian. Wal yatim huwalladzi faqada abahu min bani Adam. Yatim itu adalah seorang anak yang kehilangan bapaknya, ditinggal mati oleh bapaknya. Li'annal ab huwal mutakaffil bil infaq. Karena seorang bapak, seorang ayah itu yang memang secara syar'i terbebani untuk menanggung infak anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan. Dan juga seorang ayah, seorang bapak itu dikenai kewajiban untuk mendidik anaknya pendidikan agama, tarbiyah diniyah. Fayakunu ahrasa ala waladihi min hirsihi ala nafsih. Maka tabiat dasar seorang bapak, seorang ayah itu dia akan lebih memperhatikan anaknya dibandingkan dirinya sendiri. Yang penting anak saya makan, saya lapar enggak masalah. Itu biasa ya, sikapnya bapak, ayah yang sayang anak seperti itu. Lebih mengutamakan anaknya daripada dirinya sendiri. Saya capek kerja dari pagi sampai malam, enggak masalah capek. Yang penting anak saya bisa makan, bisa tenang ya. Demikian. Fasai ala alaihi kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang menanggung nafkah anak yatim, pahalanya juga sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Wa fadlul jihad ma'lumun fi syariatil Islam. Kemudian beliau beralih ke pembahasan tentang jihad. Biar kita tahu ya, kenapa Rasulullah menyamakan pahala orang yang menanggung nafkah anak yatim atau janda atau orang miskin itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Karena kedudukan jihad di dalam Islam itu sangat tinggi. Bianna Allah Azza wa Jal yubawwi'u al-mujahid al-manazil al-aliyata fil jannah. Bahwasanya Allah telah menyiapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah kedudukan-kedudukan yang tinggi di dalam al-jannah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah dan Al-Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin." Sesungguhnya di dalam surga, di dalam jannah itu ada 100 derajat. A'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilih. Yang mana 100 derajat itu Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas samai wal ard. Ya, jadi bisa dipahami ya, 100 derajat tingkatan yang Allah siapkan untuk para mujahidin yang berjihad dengan jihad syar'i maksudnya, ya. Yang berjihad dengan jihad syar'i sesuai dengan ketentuan syariat, bukan jihadnya orang-orang teroris, khawarij semisal ISIS dan yang serupa dengannya. Jihad syar'i Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad 100 derajat di jannah. Setiap derajat perbedaannya itu seperti langit dan bumi. Ya. Jadi derajat yang satu dengan derajat yang kedua bedanya berapa? Seperti langit dan bumi. Kedua dan ketiga juga demikian. Ya. Jadi satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya jaraknya jauh. Fasal amalakin wal faqir ka'annahu mujahidun fi sabilillah. Maka orang yang berusaha untuk mengurusi janda-janda, orang miskin dan orang-orang yang fuqara, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Bal waziyadatan ala dhalik, bahkan ditambah dengan apa? Dengan pahala seperti orang yang puasa dan sholat malam. Shaimun nahar tanaffulan wa tatawwu'an wal qa'im bil laili ba'dal fariidati tatawwu'an, yaitu puasa sunnah di siang hari dan sholat sunnah di malam hari. Maka tidak bisa kita bayangkan betapa besar pahala yang akan Allah berikan. Habis shaumi qala an-nabiyyu al-karim sallallahu alaihi wasallam, padahal pahala puasa itu juga besar. Tadi pahala jihad sudah disebutkan. Pahala puasa juga tidak kalah besarnya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang puasa satu hari saja di jalan Allah, maksudnya puasa di jalan Allah itu puasa dalam rangka mencari ridha Allah. Puasa dalam rangka mencari ridha Allah. Balasannya apa? Ba'adallahu an-nara an wajhihi sab'ina kharifan. Itu baru puasa berapa lama? Satu hari saja. Puasa satu hari saja. Pahalanya apa? Allah akan jauhkan neraka dari wajahnya sejauh 70 tahun perjalanan.